Galatia tippu lima. Bule tapu uja si pulelelek uja kenangan sita Kristus. Oto kau imaron nupurio kam, buyan nuobak kam minca ibailu kam pagugulet. Arep kam, aku Paulus masih kuwa kakam, ke musunat pelek baik kam, taan anai kau munia Kristus. Kumunenga ke nia minca kasinen sirimanua siobak musunat, buita igalaya ke sangamberi aturan surukat. Ke nukaroni kam puroi puat kalulut surukat, abelangan kam ka Kristus, tan anai kam kabagat kilu baga. Aipoi kabagat kecat le sama kalulut tonem baga tangena ke kam puroi puat karonieta. Aipoi kabagat Kristus Yesus, musunat elek tak musunat, ta anai pagalayat nia, sarat tonem baga sima kokoinong kabagat nuntut baga le. Siburu amairuan patata kaimui. Kaseyan le amasisai lakam, buin uredet kam pubulanan. Patu buyat tak muredet nene, tak te sibara kataika manua si pasi sogai kam. Koi sole sioman, siop sangat tetap pak tapung gelajet roti. Kabagat Tuhan, matonem bagaku pagalayat kam, tak ai silipina tumui kapina atukku. Tapoi kasih masih pagegu kam, ailu ibarat hukuman nia, kenanen kasih pak nia. Aku kaku geti sastaraina, kekungan turah ke pelek baik, pagalayat pususunat, raku kukru pelek koda aku, kekungan turah ke pelek baik, otoloi nak sidik tengah, taan ibailu katusok songan. Kawan le rapalau tubuda sia si pagegeu-geu kam. Aipoi kam sasaraina, bule nupu uja kam le aitu sogai kam. Tapoi bui nupake kam puujat ninda, masih putuli tubu, mugalai siobat akula, tapoi parom le kam pasasambamui kabagat nuntut baga. Aipoi sangamberi surukat atulo peruakean kabagat saratiboyet iate. Pununtuki baga aleinu sirimanua, kelek nuntut bagam katubum. Tapoi ke pason samba pagung le kam, baan teka kam, masubumuyan. Nek-nek le kuanenku, pupara buat kam siripot siobat kecat, baan tutut nake kam siobat akula. Aipoi siobat akula, tak yoba kecat, samba siobat kecat, tak yoba akula. Ruania poi ailek pasasagak, bulek tak yoi nugalai kam siobat bagamui. Tapoi ke kecat ipalulu kam, taan kupku mensurukat kam. Galajet akula amatoilaan, iate, puumunan, pulolinan, bot-bot, pasibu buluji buluat, bukekerei, pasasagak, pajogolat, tutut baga, golu alau baga, pasaraat, pupapartei, sisit baga, pupupuineng, pasie emu, sama pabagai-bagai. Kapagalayat sangamberinia nek-nek, kukua kamatamui kele si kuaku si boiki. Sia si galayake nek-nek, tarai ike make purimata taika manua. Buat ketsat geti, nyate, nuntut baga, angkat baga, aban, om baga, anggai baga, erut baga, topit, lepet baga, surut tubuh. Tak anai surukat sisa gangi sangamberinia nek-nek. Sia si bayli ubakat Kristus Yesus, ara silik tengah kean akula ara samba sangamberi pubot bonan nia samba obaket nia. Ke amuri manuangan sita kabagat kecat, kau leuk tapu para buat kabagat kecat. Buita tupu beunan tubuh ta si boboi, paa agra, pasasambata, samba pasisi pasasambata.